Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fabnu Umar wa Basrah ibn Abi Basrah ja'ala at-tura mimma nuhiya an shaddir rihal ilaih. Berarti Umar, berarti Ibnu Umar dan Basrah ibn Abi Basrah, beliau berdua menganggap bahwa Bukit Tur Sina At-Tur termasuk yang dilarang untuk kita mengadakan perjalanan ke sana. Li'anna al-lafadz alladhi dzakarahu, karena lafadz yang disebutkan oleh dua orang tadi yang mulia tadi tentang larangan mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, adalah mimma yuqsadu bihi qurbah, adalah dilarangnya mengadakan perjalanan tertentu untuk taqarruban ilallah atau untuk memuliakan sebuah tempat tertentu atau memuliakan sebuah masjid tertentu, itu tidak boleh. Mereka berdatangan ke Bukit Tur Sina jelas niatnya adalah menganggap betapa mulianya Bukit Tur Sina, maka itu yang tidak boleh. Barakallahu fiikum. Fa'ulima anna al-mustathna minhu 'ammun, maka diketahui bahwa yang dikecualikan itulah yang boleh tusadur rehal, sedangkan sisanya al-mustathna minhu 'ammun. Yang mustathna minhu sifatnya umum, apapun masjid atau bukan masjid. Wa anna an-nahya laisa khassan bil masajid, maka larangan ini tidak khusus pada masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk memuliakan satu masjid tertentu. Jangan mengadakan perjalanan untuk memuliakan tanah tertentu atau kuburan tertentu atau tempat keramat tertentu atau pohon keramat tertentu dan sejenisnya. Tidak boleh. Yang boleh hanya ketiga masjid. Walihada nahaya ansyaddiha ila tur, oleh karena itu dilarang mengadakan perjalanan ke Bukit Tur. Mustadilina bihadal hadith, karena berdalil dengan hadith ini. Wa tur innama yusafir man yusafir ilaih lifadilatil buq'ah. Tur, Bukit Tur Sina, jelas didatangi oleh orang yang safar ke sana biasanya karena keutamaannya. Jelas karena fadilahnya Bukit Tur, di mana Nabi Musa pernah menerima wahyu di sana, di mana segala macam kejadian di sana. Fa innallaha samahu al-wadil muqaddas, karena Allah menamakannya sebagai wadil muqaddas, tempat yang suci. Atau Allah juluki dengan al-buq'atul mubarakah, tanah yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa hunak, dan Allah mengajak bicara Musa juga di sana. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi al-a'immatul arba'ah, dan inilah yang disepakati oleh para imam-imam yang empat. Walaupun Bukit Tur Sina memiliki keistimewaan, keutamaan dan sebagainya, tetapi untuk syaddur rihal tidak boleh. Mengadakan perjalanan khusus ke Tur Sina tidak boleh. Kecuali kalau kita mengadakan perjalanan ke satu tempat di dekat Bukit Tur Sina karena ada hajat lain. Setelah sampai di sana, menunaikan hajat keperluannya selesai, kita ketur karena lewat. Oh, itu Tur Sina. Itu tidak mengadakan perjalanan untuk Bukit Tur Sina. Mengadakan perjalanan untuk hajat yang ada di sana, apakah keperluan dagang atau keperluan lainnya, sehingga ketika dia ke Bukit Tursina tidak dengan safar, karena dari tempat tinggal dia di sana bisa ke Bukit Tur dengan mudah. Di mana Allah katakan bahwa Tur sebagai buqah mubarakah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma ataha nudiya min syatiil wadil ayman fil buq'atil mubarakati min asy-syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Akulah Allah Rabbul Alamin. Saya ulangi ayatnya di dalam surat Al-Qasas ayat 30. Ketika disebutkan falamma ataha nudiya min syatiil wadil ayman fil buqatil mubarakati min asy-syajarati an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.